Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa asrarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin a'azani wa jazakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-212 dalam sahihnya. Dalam kitab aslinya bab yang ke-240. Dalam sahihnya hadis yang ke-410. Dalam kitab aslinya hadis yang ke-525. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu ma yaqulu lil maridi. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab apa yang diucapkan kepada orang yang sakit ketika kita membesuknya. Ucapan apa saja yang boleh disampaikan pada orang yang sakit ketika kita menjenguknya atau membesuknya. Dalam bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadis riwayat Aisyah. Qala al-musannifu rahimahullah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وإيك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما قلت يا أبته كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مسبح كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراق نعله وكان بلال إذا أقلأ عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري hal abitanna laylatan biwadin wa khawli idkhirun wa janin wa hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yabduan li syamatun wa tafiru. Qalat Aisyatu radiyallahu ta'ala anha faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'ahbartuhu faqala Allahumma habbib ilayna al-madinata ka hubbina makkata au asad wa sahhiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wa ankul hummaha faj'alha bil juhfata. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala dan riwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, dia pernah bercerita. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang ke kota Madinah, Abu Bakar dan Umar langsung terkena penyakit demam panas. Panas tinggi pada tubuhnya. Aisyah bercerita, "Fadakhal tu alaihi, maka aku pun masuk menemui keduanya. Aku sampaikan, ya abatah, wahai ayahanda, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu?" Artinya, bagaimana kamu dapati dirimu? Artinya, bagaimana kabarmu, wahai ayah? "Wahai Bilal, bagaimana kabar dirimu?" Qal, disebutkan oleh perawi, adalah kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau terkena penyakit huma, kalau beliau kena demam panas apa tubuhnya, beliau menyatakan, "Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min siraqin 'alihi." Setiap orang memasuki waktu subuhnya di tengah-tengah keluarganya, sementara kematian itu lebih dekat dari dirinya dibanding tali sendalnya. Atau ada yang menyatakan, menafsirkan kullu mri'in musabbahun, makna musabbahun, setiap orang dia bisa ditimpa kematian di waktu pagi hari dalam keadaan dia berada di tengah-tengah keluarganya, sementara kematian itu lebih dekat dari dirinya dibanding dengan tali sendalnya. Wa kana Bilal idza aqla anhu yarfa'u aqiratahu fayaqul. Adapun Bilal, kalau beliau sembuh dari demam, yarfa'u aqiratahu, maka beliau mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya. Asal kata mengangkat aqiratahu, aqirah itu asal maknanya adalah seseorang yang terpotong kakinya. Kemudian kaki yang dipotong ini diangkat kepada kaki, ditumpangkan pada kaki yang utuh. Kemudian dia menjerit karena sakit. Itu asal apa makna kata yarfa'u aqiratahu. Akhirnya kata ini biasa diungkapkan untuk menyatakan orang yang berteriak. Dia berteriak sambil menyatakan, "Duhai kiranya, adakah aku satu malam masih bisa bermalam di sebuah lembah sementara di sekitarku ada pohon idhir, pohon yang berbau harum, dan bunga jalil, bunga yang lembut tumbuh di Makkah. Wahal aridan yauman miyaha majinnah, adakah kiranya satu hari nanti aku bisa melewati mata air Madinah? Adakah satu hari Bukit Samah dan Tofil bisa nampak untukku?" Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan Samah dan Tofil, ini nama dua bukit di Makkah atau nama dua gunung di Makkah. Ada yang menyatakan nama dua mata air di Makkah. Artinya Bilal itu menyatakan kerinduannya dengan kampung halamannya, yaitu kota Makkah. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Aku lantas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian aku khabarkan, yang demikian itu kepada beliau, maka mendengar keluhan dua sahabatnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam memanjatkan dalam doanya, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, jadikan kota Madinah itu tercinta di hati kami. Kahubbina Makkah atau Asad, seperti kecintaan kami kepada kota Makkah, atau bahkan lebih dari itu. Wasahih, jadikan kota Madinah itu kota yang sehat. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, berkahi untuk kami timbangan atau takaran sa'nya dan takaran mudnya, dan pindahkan penyakit demam kota Madinah, jadikan dia itu ada di kota Juhfah. Maka dalam riwayat ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, Abu Bakar juga tiba bersamanya, diiringi setelahnya beberapa sahabatnya yang hijrah, maka Abu Bakar langsung terkena demam. Bilal juga terkena demam. Yang demikian itu disebabkan pada waktu itu kota Madinah itu auba'u ardin, artinya kota yang paling tidak sehat, paling banyak nama penyakitnya. Istilahnya kalau di Nganjuk itu, kalau bulan apa, endemik gitu loh. Paling banyak sering terjadi demam berdarah, atau sering banyak terjadi malaria. Nah, kota Madinah waktu itu sebelum kedatangan Rasulullah itu kota yang istilahnya paling banyak penyakitnya, sarang penyakit. Begitu Rasulullah tiba, dua sahabatnya langsung terkena demam panas tinggi. Maka Aisyah menjenguk ayahnya, menyatakan, wahai ayah, bagaimana kondisimu? Juga menemui Bilal, wahai Bilal, bagaimana kondisimu? Apakah sudah baikan Anda dari apa yang Anda keluhkan? Berarti di sini Aisyah menjenguk ayahnya, Aisyah menjenguk Bilal. Di sini terdapat satu faedah. Seorang wanita boleh membesuk laki-laki yang sakit dengan syarat seperti syarat-syarat keumuman, dia harus berhijab, tasattur, harus berhijab. Dan dengan catatan kalau aman dari fitnah. Maka seorang wanita boleh menjenguk laki-laki yang sakit, bahkan yang bukan mahramnya. Karena Aisyah juga menjenguk ayahandanya, menjenguk Bilal, menyatakan, bagaimana kondisi Anda wahai Bilal? Kalau aman dari fitnah dan wanita dalam keadaan berhijab, maka yang demikian itu tidak mengapa dengan dalil riwayat ini. Karena apa yang diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, menemui ayahnya, menemui Bilal, ini tidak diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya hal itu perkara yang tidak dibolehkan, Rasulullah mengatakan, kamu jangan menjenguk Bilal, karena demikian. Ketika tidak ada pengingkaran, maka di sini menunjukkan boleh seorang wanita membesuk saudaranya sama muslim yang sakit kalau aman dari fitnah. Misalnya dia ditemani mahramnya, kemudian dia berhijab, tidak sendirian datangnya. Ini tidak mengapa, karena keutamaan ya datul mardo, keutamaan menjenguk orang yang sakit dalam Islam. Maka kebiasaan Abu Bakar kalau beliau terkena demam, beliau menyatakan kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min sirakin alihi. Setiap orang itu bisa saja menemui kematiannya di pagi hari saat berada di tengah-tengah keluarganya, karena kematian itu lebih dekat dari seseorang dibanding dengan tali sendalnya. Kalau kita pakai sandal jepit itu kan talinya nempel di kaki kita. Maka kematian itu lebih dekat daripada kita, daripada kedekatan kita itu dengan tali sendal kita. Musabbahun artinya seorang itu bisa terkena kematian di waktu pagi hari. Atau bisa diartikan seorang itu berada di waktu subuh, masih di tengah-tengah keluarganya, sementara al-maut, ajal itu lebih dekat darinya dibanding dengan tali sendalnya. Ada yang menyatakan makna dari ucapan Abu Bakar di sini, seseorang di pagi hari masih berada di tengah-tengah keluarganya, diberi ucapan kebaikan, sabahul khair, Anda masuki pagi hari, semoga dalam kebaikan misalnya. Tiba-tiba ajal menjemputnya di siang harinya, dalam keadaan dia berada di tengah-tengah keluarganya, tiba-tiba mendadak menemui ajalnya. Ini sesuatu yang bisa terjadi. Kalau sekarang penyakit-penyakit semacam ini bukan hal yang aneh, artinya bukan hal yang jarang terjadi, bahkan sering terjadi. Serangan jantung atau serangan yang lainnya. Sementara Bilal, kalau beliau sudah sembuh dari demamnya, beliau mengangkat suaranya, kemudian menyatakan, apakah kiranya aku masih bisa bermalam di lembah sementara di sekitarku ada pohon idkhir, itu pohon apa, seperti rumput itu yang menjalar, yang punya aroma harum. Biasanya para salam dahulu menjadikan apa rumput ini sebagai atap rumahnya. Karena baunya yang harum. Dan juga di sekitarku ada tumbuhan jenil. Ini juga dijadikan bahan apa rumah juga, misalnya untuk atap atau yang semisalnya. Dan adakah suatu hari nanti aku masih bisa melewati mata air Majinnah, sebuah mata air yang berjarak beberapa mil antara kota Makkah dan pasar Makkah waktu itu. Dan adakah satu hari nanti aku masih bisa melihat Bukit Syamah dan Tofil? Ini untuk mengungkapkan kerinduan beliau terhadap tanah asalnya, itu kota Makkah. Artinya di sini Bilal teringat dengan kota Makkah, udaranya yang sehat, airnya yang tawar, karena di kota Madinah itu sumber yang tawar yang bagus layak untuk diminum itu hanya satu ya, Bi'rur Rumah, miliknya orang Yahud yang akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Gunung-gunungnya di kota Makkah itu indah. Tetumbuhannya itu aromanya harum. Tumbuhan idhir, jalil, itu tumbuhan yang indah, harum aromanya. Anginnya juga sejuk. Beda dengan kota Madinah. Disebutkan kota Madinah itu awba'u ardin. Ada negeri yang saat itu paling banyak penyakitnya. Kemudian diceritakan yang demikian itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkata aw Asad. Ya Allah, jadikan kami mencintai kota Madinah seperti kecintaan kami kepada kota Makkah atau bahkan lebih dari itu. Maka tatkala Allah wajibkan kepada kaum muhajirun, kaum muslimin, penduduk Makkah untuk berhijrah menjadi penduduk kota Madinah, meninggalkan tanah kelahirannya, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memohon pada Allah agar Allah menambahi kecintaan kepada kota Madinah di hati-hati para sahabatnya. Kemudian juga Rasulullah mendoakan sahiha, jadikan kota Madinah kota yang sehat ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam penyakit, bala. Jadikan udaranya, airnya sehat, bermanfaat, tidak memadaratkan. Dan dikabulkan oleh Allah doa beliau alaihi salatu wasalam. Berkahi takaran sok atau gantang kami dan takaran mud kami. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu seukuran 2 tangan wajar ini. Kalau beras segini itu 1 mud. Kalau 4 gini berarti 1 sok. Satu sok itu 4 mud. Rasulullah memohon agar takaran sok, sekarang mungkin istilah di negeri kita itu ada takaran gantang. Kalau di Sedayu, di Gresik itu, kalau dulu kita beli beras ke pasar itu 1 gantang mas, mungkin seukuran 1 sok. Kemudian beliau berdoa agar penyakit demam yang biasa mewabah di kota Madinah itu agar dipindahkan oleh Allah ke daerah Juhfah. Satu tempat yang terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Juhfah ini mikotnya penduduk Syam, Mesir dan Maroko. Kalau mereka umroh atau haji. Disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullah, pada waktu itu penduduk kota Juhfah itu kebanyakan orang-orang Yahud dan sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa mohon kepada Allah agar penyakit demam yang biasa menimpa penduduk Madinah itu dipindah ke daerah Juhfah. Maka di sini memberikan faedah kepada kita, boleh kita berdoa untuk kebaikan kaum muslimin, bakal yang dianjurkan. Bukan hal yang menodai tawakal kita. Kalau ada saudara kita yang tertimpa wabah penyakit, kita berdoa. Kita doakan agar Allah berikan kesembuhan pada mereka. Ini perkara yang dianjurkan dan tidak merusak tawakal kita. Dan di sini juga terdapat satu faedah, boleh kita mendoakan kejelekan atas orang-orang kafir dengan wabah atau petaka atau penyakit yang akan menimpa mereka. Karena Rasulullah memohon agar demam yang ada di kota Madinah itu dipindahkan ke daerah Juhfah yang merupakan tempat domisili orang-orang Yahudi yang sangat memusuhi kaum mukminin di saat itu. Juga di sini anjuran untuk kita mendoakan kaum muslimin agar mereka senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, agar negeri mereka menjadi negeri yang baik, aman, sentosa. Orang Jawa, negeri yang gemah, ripah, loh, jinawi, diberkahi oleh Allah. Ini perkara yang dibolehkan. Maka dalam hadis ini terdapat satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Daerah Juhfah setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa agar penyakit demam itu dipindahkan dari Madinah ke Juhfah, maka Juhfah menjadi tempat yang sangat dijauhi oleh orang-orang. Tidaklah seorang itu minum dari mata air Juhfah kecuali terkena demam. Tidak manusia, tidak burung, tidak binatang minum panas tubuhnya. Ini menunjukkan, ini termasuk dari mukjizat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Doa beliau diijabah oleh Allah. Benar-benar penyakit demam itu dipindahkan dari Madinah ke Juhfah. Kaitan hadis ini dengan tema bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ma yaqulu lil marid, tadi orang yang membesuk orang yang sakit atau saudaranya yang sakit itu dianjurkan untuk menanyakan keadaannya, bagaimana, apa keadaan Anda hari ini, apakah sudah membaik, apakah sudah lebih ringan dari kemarin, semoga cepat sembuh. Ini perkara yang dianjurkan karena diamalkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya tabiat jiwa seseorang itu cenderung cinta dengan tanah kelahirannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri, sehingga ketika Rasulullah ke kota Makkah, melihat Rasulullah itu senang kan melihat apa kota kelahirannya, maka para sahabat Ansor itu mulai muncul kecemburuannya. Jangan-jangan apa Rasulullah alaihi salatu wasalam nanti enggak mau balik ke kota Madinah. Ya wajar, seseorang dengan tanah kelahirannya itu kan senang. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam telah berdoa agar beliau dijadikan lebih cinta kepada kota Madinah daripada kota Makkah. Sama-sama utamanya dua kota tersebut, baik kota Madinah maupun kota Makkah. Namun para ulama menyebutkan kalau untuk tempat domisili itu disebutkan lebih utama di kota Makkah. Adapun kalau seseorang sudah usia senja, maka lebih utama kalau dia bisa wafat di Madinatul Rasul, di kota Nabi, yaitu di Madinah. Itu sebagian apa pendapat para ulama antara kota Makkah dan kota Madinah. Sama-sama dua tanah haram yang memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh tidak dimiliki oleh kota-kota yang lainnya atau negeri yang lainnya. Karena Makkah dan Madinah ini dijadikan sebagai tanah haram. Bahkan di antara kekhususan tanah haram itu, orang kalau baru berniat atau meniatkan perbuatan jelek belum diwujudkan dalam bentuk amalan, itu sudah terhitung sebagai dosa. Karena hal itu sebagian para sahabat itu ambil lebih memilih domisili di luar kedua kota tersebut. Kenapa? Niatan jelek itu sudah dianggap sebuah dosa. Itu kalau di tanah haram. Sementara kalau di selain tanah haram tidak. Selama belum berwujud ucapan atau belum berwujud amal perbuatan, selama itu masih berupa niatan, meskipun sudah menjadi tekad, meskipun sudah mengakar dalam hati kita dalam waktu yang lama sekalipun, itu kalau belum berwujud ucapan, belum berwujud amal perbuatan, termasuk perkara yang diampuni oleh Allah, menjadi kekhususan umat ini. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat yang sahih yang maknanya kurang lebih, innallaha qad tajawaza li ummati amma hadatsat bihi anfusuhum man lam yatakallam aw ya'mal biha aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Allah mengampuni khusus untuk umatku ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya dari bisikan-bisikan yang jelek, selama belum berwujud ucapan dan selama belum berwujud amal perbuatan. Itu termasuk perkara yang diampuni. Meskipun sudah menjadi niatan, meskipun sudah menjadi tekad, meskipun ada dalam benak kita dalam waktu yang lama, bukan sesuatu yang sekedar niatan yang melintas saja, niatan jelek yang melintas kan bisa, setelah itu tidak ada apa pikiran jelek tersebut. Kalau pikiran itu meskipun lama bercokol dalam benak kita, tapi selama tidak berupa ucapan, selama belum berwujud amal perbuatan, itu termasuk perkara yang diampuni khusus bagi umat ini. Kecuali kalau kita berada di tanah haram. Ini ada pengecualiannya. Kalau kita berada di tanah haram, itu niatan jelek itu sudah dianggap sebagai satu dosa. Sehingga ketika antum umroh atau berhaji, ya hati-hati. Ketika di Masjidil Haram atau di tanah haram, hati-hati. Kenapa? Niatan jelek itu sudah teranggap sebagai sebuah kesalahan atau dosa. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita betapa Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah sosok yang sangat sayang kepada umatnya. Sampai ketika para sahabatnya ketika berada di tiba di kota Madinah banyak mengeluh penyakit, banyak terkena penyakit karena memang dikatakan dalam sebuah riwayat auba'u arq, artinya bumi yang waktu itu paling banyak wabah penyakitnya. Makanya didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, sahihha. Ya Allah, berilah keamanan kota Madinah dari berbagai macam penyakit atau wabah. Jadikan udaranya, airnya itu air yang sehat, bermanfaat dan tidak memadorotkan. Bahkan beliau memohon agar alat-alat takar penduduk Madinah itu diberkahi. Soalnya kemudian takaran mudnya ini diberkahi. Sehingga pemiliknya tidak berlaku curang. Sehingga dari hasil jual beli yang menggunakan takaran so atau mudnya itu menjadikan hasil mereka itu tidak diberkahi. Maka didoakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam agar takaran so dan takaran mud penduduk Madinah itu diberkahi. Tadi kita sebutkan satu mud itu seperempat so, jadi satu so itu empat mud, sementara satu mud seukuran dua telapak tangan laki-laki yang wajar. Kalau dikonversi mungkin satu sok itu sekitar 3 kilo. Zakat fitrah itu kan satu sok. Satu sok itu kalau dikonversi itu yang paling aman, paling aman, yang lebih menenangkan hati itu 3 kilo. Kalau dulu kan pemerintah kita kan menetapkan 2,5. Kemudian yang terbaru 2,7. Adapun lejnah daimah, kumpulan para ulama besar Saudi seperti Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya, itu lebih menganjurkan ke 3 kilo. Itu lebih aman, lebih selamat. Jadi kalau membayar zakat fitrah, ahsannya itu 3 kilo. Dan satu sok dikonversi itu sekitar 3 kilogram. Insya Allah ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.